Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Maitu ta'allum wa ta'lim tadakkur tazkir nafal intifa' ifada li sifat wal hasanah tamassu bi kitabillah sunnati rasulih wa adwa ila al huda wa dalala ala al khair. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qalihi wa iyyaka wal hibata wan namimata wal iktsara min al mizah. Dan hati-hati kalian dari sifat hibah, dari sifat menggunjing, dan juga sifat namimah, mengadu domba, dan juga memperbanyak daripada candaan guruan. Wajatanib sa'irul kalam al-qabih, dan jauhilah segala kalimat, segala obrolan yang jelek. Wa amsik an radi'il kalam kama tumsik an mazmumih. Maka tahanlah dari obrolan yang jelek sebagaimana kamu menahan daripada obrolan yang tercela. Wa tufakkir fima tagul qabla an tagul. Dan berfikirlah kalian ketika akan mengatakan sesuatu sebelum kalian mengatakan sesuatu tersebut. Fa in kana khairan fagul wa illa fasmut. Jika apa yang akan kalian katakan baik, maka katakanlah, dan jika tidak, maka diamlah. Wa qala alaihi salatu wasalam kullu kalam ibni adam alaih la lahu illa zikran lillah au amran bima'ruf au nahyan amungkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ucapan daripada manusia akan mendatangkan kerugian baginya, bukan menguntungkan baginya, kecuali ucapan yang berupa zikir kepada Allah atau ucapan berupa amar ma'ruf atau nahi mungkar. Wa qala alaihi salatu wasalam rahimallahu imra'an qala khairan fa ghanim aw sakata an syarrin fa salim. Beliau juga bersabda dalam hadisnya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang berkata dengan kata-kata yang baik maka dia akan beruntung, atau dia diam daripada kata-kata yang jelek maka dia akan selamat. Wa qala alaihi salatu wasalam innar rajul la yatakallam bil kalimah ma yulki laha balan yahwi biha abad yahwi biha ilan nar abad minasurayah. Begitu juga beliau bersabda, sesungguhnya seseorang akan mengucapkan satu ucapan yang dia tidak menganggap ucapan itu sesuatu yang penting, yahwi biha finnar abad minasuraya, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka dengan sebab ucapan tersebut jauh ke dalamnya sebagaimana seseorang jauh atau lebih jauh daripada seseorang yang menggapai daripada bintang. Ini nasihat-nasihat daripada sahibul kitab yang semuanya berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan lidah. Karena lidah ini banyak sekali kebaikannya, tapi juga lidah banyak sekali bahayanya. Lidah banyak kebaikannya. Dengan lidah kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lidah kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca Allahu Akbar, bisa membaca Subhanallah, bisa membaca La ilaha illallah. Dengan lidah kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan lidah juga bisa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dengan lidah bisa memberi nasihat kepada orang lain. dengan lidah kita bisa mengucapkan kalimat dan kata-kata yang baik. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata yang baik itu ya dianggap sebagai shadaqah, sebagai amal kebaikan yang akan tertulis di buku catatan amal kita kalau kita sudah bersedekah dengan kebaikan, ucapan yang baik. Jadi banyak sekali lidah itu punya manfaat yang baik, tapi juga lidah mempunyai bahaya yang juga tidak sedikit. Kita bisa dengan lidah terjerumus ke dalam ghibah, menggunjing orang lain. Dengan ghibah kita bisa terjerumus ke dalam namimah, mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain, dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok yang lain. Kita adu domba dengan lidah kita. Dengan lidah kita bisa memfitnah orang. Dengan lidah kita bisa menuduh orang. Dengan lidah kita bisa berbohong. Dengan lidah kita bisa menyakiti orang lain. Dengan lidah kita bisa merendahkan orang lain. Dan dengan lidah bahkan seseorang bisa murtad keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi lidah punya kebaikan yang banyak, punya juga kejelekan yang banyak, tergantung bagaimana seseorang memanfaatkan lidahnya, bagaimana seseorang menggunakan lidahnya. Jika dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat daripada ulama-ulama, termasuk yang akan kita baca dan insyaallah kita akan jelaskan, kita ikuti nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti nasihat Rasul, maka kita akan selamat. Kita akan beruntung dengan sebab lidah kita. Dengan lidah kita bisa membangun surga di akhirat. Dengan ucapan lidah kita, kita bisa mendapatkan derajat tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu kalimat yang dikatakan oleh Sayyid Nabi Allah Sulaiman, ketika Nabi Allah Sulaiman bersama rombongannya, yang rombongan Nabi Allah Sulaiman ketika itu dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan hewan juga ikut bersama rombongan Nabi Allah Sulaiman. Maka rombongan mereka itu melewati seorang yang ahli ibadah, yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian si orang yang ahli ibadah itu melihat rombongan Nabi Allah Sulaiman berjalan dan melewatinya, maka dia berkata, alangkah besarnya, alangkah mulianya Nabi Allah Sulaiman dengan kerajaannya, dengan kemewahannya, dengan kekayaannya. Nabi Allah Sulaiman diberi kerajaan oleh Allah, diberi juga harta yang banyak oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, bisa menguasai jin, manusia, bahkan juga binatang. Sehingga terheran-heran ahli ibadah tersebut. Ketika ucapan itu didengar oleh Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman menghampirinya. Dan kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan, ya fulan wallahi, tasbiha fi sahifati muslim khairun mimma utitu. Wahai fulan, Nabi Allah Sulaiman berkata ini kepada orang yang ahli ibadah tadi. Ketahuilah, satu kali seseorang mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah, atau zikir kepada Allah, la ilaha illallah dan yang lain-lain, satu kali aja ucapan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khairun mimma utitu, lebih baik daripada semua yang telah diberikan kepadaku daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik dari kerajaanku, kekayaanku, kekuasaanku, satu tasbih. Kenapa Nabi Allah Sulaiman mengatakan, li'anna tasbiha tabakha wa mimma utitu yafna. Karena satu kali seseorang membaca tasbih, maka satu bacaan tasbih itu akan kekal di akhirat. Kekal pahalanya, kekal kenikmatannya di akhirat. Kita baca subhanallah, tercatat sebagai pahala, tercatat sebagai derajat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan kita nikmati selama-lamanya. Tidak ada batasnya di surga Allah. Kenikmatan di surga Allah, kenikmatan di akhirat nantinya tidak ada batasnya selama-lamanya. Satu kali membaca tasbih lebih baik daripada segala yang telah diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kenapa? Semua yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman, daripada kerajaan, kekayaan, kekuasaan, semuanya akan hilang. Sekarang ini sudah Nabi Allah Sulaiman tidak lagi memiliki kekayaan daripada dunia, tidak memiliki kekuasaan sebagaimana dulunya menguasai jin, bangsa jin, manusia, binatang, semuanya hilang. Yang atau yang masih kekal, yang masih tetap ada pada Nabi Allah Sulaiman adalah ibadah-ibadahnya, tasbihnya, bacaan Qur'annya, bacaan istighfarnya, mengingatnya kepada Allah, sholatnya, itu yang akan kekal di akhirat. Ya, oleh karena itu kalau kita betul-betul berpikir panjang, maka tidak akan menggunakan lidah kita, tangan kita, atau juga semuanya daripada anggota badan kita yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita, kecuali dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir terlebih dahulu. Tadi Imamul Haddad mengatakan juga yang kita baca, setiap kalian akan mengucapkan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Apakah sesuatu yang kalian ucapkan itu bermanfaat? Apakah nantinya yang kalian ucapkan itu akan mendatangkan keuntungan bagi kalian atau tidak? Kalau memang iya, ada manfaatnya, ada keuntungannya, karena itu adalah kata-kata yang baik, ucapan yang kalian akan ucapkan, ucapan yang berupa ibadah kepada Allah SWT, fagul, maka ucapkanlah, katakanlah. Wa illa fasmut. Kalau tidak seperti itu, kalian akan mengucapkan sesuatu, kalian berpikir terlebih dahulu, ini sesuatu kalau anak ucapkan tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan kemanfaatan bagi aku, tidak manfaat akhirat, tidak manfaat dunia juga. Fasmut, maka diamlah, tidak usah diteruskan niat kalian untuk mengucapkannya, tidak usah diteruskan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebagusan kesolehan daripada Islamnya seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tentang suatu masalah oleh seseorang, Imam Syafi'i ketika ditanya oleh seseorang tentang suatu masalah tidak langsung menjawabnya, tapi Imam Syafi'i diam terlebih dahulu. Ketika diam beberapa saat, baru kemudian Imam Syafi'i menjawab pertanyaan seseorang tersebut. Kemudian si orang tersebut bertanya lagi kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau ya Imam Syafi'i tidak langsung menjawab pertanyaanku tapi diam terlebih dahulu? Iya, Imam Syafi'i mengatakan, aku tadi berpikir terlebih dahulu, apa ketika aku menjawabnya ada manfaat atau tidak. Ini ditanya tentang sesuatu masih berpikir ada manfaatnya apa enggak. Oleh karena itu salafus soleh kalau ditanya tentang satu masalah, yang satu masalah ini tidak terjadi atau belum pernah terjadi, mereka tidak menjawab, bagaimana hukumnya ini jika ada seseorang yang mempunyai kepala tiga misalnya, bagaimana hukum wudunya, bagaimana hukum mandinya, dan seterusnya. Apakah mereka akan bertanya dulu, apakah sudah terjadi apa belum? Belum. Kalau belum, nanti kalau sudah terjadi baru tanya. Jangan buang-buang waktu. Jadi betul-betul mereka tidak mau membuang-buang waktu, tidak mau menggunakan kata-kata yang kurang ada manfaatnya. Karena setiap kata-kata pasti akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu ucapan dari seseorang kecuali di sisinya ada malaikat Raqib Atid yang akan mencatatnya. Semua akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Jadi kalau kita berbicara tentang satu kalimat, dua kalimat, maka akan dicatat dan akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya pun nanti dihisab oleh Allah kita selamat, hisab itu sudah merupakan azab. Hisab itu sudah merupakan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita di akhirat. Apalagi ketika dihisab, kata-kata yang keluar dari lidah kita ternyata kata-kata yang membuat murka Allah, kata-kata yang dilarang oleh Allah, kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kita, man shamata naja. Barang siapa yang banyak diamnya, maka dia akan selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kalian merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak kata-kata yang baik, maka fasmut, maka diamlah, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Salah satu yang dinasihatkan, yang disebutkan daripada penyakit lidah, bahaya lidah yang diwanti-wanti oleh sahibul kitab adalah al-ghibah, yaitu menggunjing, menyebut kejelekan orang lain. Rasulullah SAW ditanya, mal ghibatu ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu definisinya ghibah? Kapan seseorang dianggap ghibah, menggunjing orang lain? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, zikruka akhaka bima tagu, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebut tentang saudaramu dengan sebutan, dengan sesuatu yang akan tidak disukai oleh saudaramu tersebut. Zikruka akhaka bima yakrah, menyebut tentang saudaramu sebutan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Kalau misalnya di belakang kita ini ada seseorang yang mengatakan, oh fulan itu orangnya pendek ya, fulan itu orangnya hitam, fulan itu orangnya gak cerdas, bodoh. Kira-kira yang dikata-katai seperti itu suka atau tidak suka? Ya jelas tidak suka. Kalau tidak suka, berarti ucapan itu ucapan yang dianggap ghibah, menggunjing. Mau benar atau tidak benar? Jadi bukan harus ghibah itu yang sesuatu yang benar, yang tidak benar, yang benar pun walaupun benar. Ya Rasulullah. Maka salah seorang sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fi akhi ma agul? Bagaimana ya Rasulullah kalau aku membicarakan tentang saudaraku, tapi memang kenyataannya memang seperti itu? Apa itu tetap dianggap hibah? Memang kenyataannya seperti itu. Aku katakan, oh si fulan itu orangnya hitam misalnya. Kenyataannya memang seperti itu. Apa itu tetap dianggap hibah ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, In kana ma fi akhika ma tagul in kana fi akhika ma tagul faqad ibtabtahu fa illam yakun fihi ma tagul faqad bahattahu. Rasul mengatakan, jika memang apa yang kamu ucapkan itu, yang kamu ucapkan itu benar-benar ada pada saudaramu, kamu katakan saudaramu, saudaraku begini begini begini, dan kenyataannya memang seperti itu, faqad ibtabtahu, maka kamu telah dianggap berbuat hibah. Itu hibah. Tapi misalnya kamu mengatakan tentang saudaramu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, faqad bahattahu, buhtan. Berarti kamu telah melakukan buhtan. Buhtan ini dosanya lebih daripada hibah. Karena buhtan ini menyebutkan tentang orang lain kejelekannya yang tidak dia sukai, padahal kenyataannya tidak. Berarti menggabung dua sifat yang tercela. Sifat hibah, sifat bohong lagi. Menambah sifat bohong. Jadi kalau kita mengatakan tentang saudara kita sesuatu yang tidak seperti itu kenyataannya, itu hibah, itu juga bohong. Dinamakan buhtan, dosanya lebih besar lagi daripada dosa hibah. Jadi zikruka akhaka bima yakrah. Ulama mengatakan di sini, zikruka akhaka, kamu menyebut tentang saudaramu, itu tidak harus sebutan dengan lidah. Bisa sebutan dengan lidah. Kamu katakan saudaraku ini si fulan itu begini begini begini dengan lidah kamu. Bisa juga dengan tulisan. Kamu tidak menyebut, hanya menulis. Si fulan begini begini begini. Disebutkan kekurangannya, disebutkan kejelekannya yang andai kata dia tahu dia tidak suka. Ditulis. Ini tulisan dianggap hibah. Jadi hibah ini sebenarnya bukan harus dengan lidah. Bisa dengan tulisan, bahkan bisa dengan isyarat. Ketika ada seseorang lewat ini di depan kamu, kamu kasih isyarat seperti ini. Ya ini kan jelas sudah. Loh, ana enggak ngomong kok. Ya enggak ngomong tapi ngasih isyarat yang jelas sudah itu. Ya itu namanya juga hibah. Mau dengan ucapan, mau dengan isyarat, mau dengan tulisan. Apapun yang membuat saudara kamu, membuat orang lain tidak suka kalau mengetahui, tidak suka ya. Maka itu hibah. Mau menyebut tentang kekurangan fisiknya, kekurangan wajahnya, anggota badannya, mau menyebut tentang kekurangan dan kejelekan daripada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, atau mungkin pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan yang hina, kamu sebutkan pekerjaannya kepada orang lain, dan dia tidak suka kalau disebutkan kepada orang lain, atau bahkan juga tentang pakaiannya, tentang kendaraannya, tentang binatangnya, hewan peliharaannya, semuanya yang sekiranya orang itu tidak suka mendengarnya, jika ada tidak suka mendengarnya, tidak suka dengan itu, maka itulah yang dinamakan hibah. Dan hibah ini hati-hati ya, hibah ancamannya besar. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala yatabba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Jangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian suka kalian memakan daging saudara kalian sendiri, makan dagingnya sampai seakan-akan orang yang menggunjing orang lain, menyebutkan kejelekan, kekurangan orang lain, disamakan oleh Allah seakan-akan dia memakan dagingnya. Fakarihtumu, maka Allah mengatakan pasti kamu tidak suka memakan daging saudaramu sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW ketika Lailatul Isra'ul Mi'raj bersama malaikat Jibril keliling, termasuk di situ Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW keadaan di neraka. Neraka belum dibuka, tapi Nabi Muhammad telah diperlihatkan oleh Allah, ini keadaan neraka nanti seperti ini. Dan Nabi melihat ketika itu ada orang-orang di neraka itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipaksa memakan daging yang mentah, daging yang bau, dipaksa makan. Muntah, paksa lagi makan. Dipaksa seperti itu. Siksaan. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Jibril, itu mereka kenapa kok disiksa seperti itu? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas fid dunya. Mereka ya Rasul, orang-orang yang memakan daging orang lain, daging manusia ketika mereka di dunia. Apa makan daging manusia? Maksudnya menggunjing, menyebutkan kejelekannya. Ini nantinya siksaan bagi orang yang menggunjing orang lain. Apalagi Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, innal riba dikatakan asad minaz zina. Riba lebih berat daripada zina. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, kaifa? Kok bisa? Riba lebih berat daripada zina. Maka Rasul mengatakan, innal rajul qad yazni wa yatubullahu alaih. Bisa jadi seseorang itu berbuat zina, kemudian Allah memberikan maaf, Allah memberikan ampunan. Karena mungkin dia taubat, menyesal, meminta ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan. Wa inna sahibal hiba la yaghfir lahu sahibuhu. Dan seseorang yang menggunjing orang lain tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak mungkin diampuni dosanya oleh Allah sampai dapat ridha, dapat maaf daripada orang yang dia gunjing. Dan ini belum tentu dia dapat, belum tentu dia mudah mendapatkan maaf, mendapatkan ridha daripada orang yang dia gunjing. Karena itu dosa manusia. Makanya dikatakan dosa ada tiga. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, dosa syirik, dosa kafir, dosa menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dari Allah kalau syirik sampai mati. Orang kafir menyembah kepada selain Allah atau di situ mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Itu kafir. Tidak mungkin dapat ampunan dari Allah walaupun kebaikannya banyak sekalipun. Ada lagi dosa yang dapat ampunan dari Allah, yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dengan Allah seperti zina, dosa kita dengan Allah seperti minum khamar, dosa kita dengan Allah seperti melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala yang langsung berkaitan dengan Allah, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya taubat, menyesal dan niat tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa manusia, tetap rahmatnya Allah lebih banyak, tetap rahmatnya Allah lebih luas. Jadi kapanpun mau minta ampun kepada Allah, Allah siap untuk memberikan ampunan. Yang penting dia meminta ampun dengan sesungguhnya, menyesali apa yang telah dilakukannya dan berniat tidak melakukan lagi seumur hidupnya. Maka Allah akan mengampuni. Dosa dengan Allah gampang, mudah. tapi yang musyilah dosa dengan manusia. Inilah yang dikatakan dosa yang ketiga, mu'allak, menggantung. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik. Ada dosa yang diampuni oleh Allah, dosa dengan Allah. Ada mu'allak, dosa yang menggantung. Bisa diampuni, bisa tidak, tergantung manusia yang didoliminya. Kalau manusia yang didoliminya memberikan maaf, memberikan ridho, Allah akan ampuni. Tapi kalau manusia yang didoliminya tidak memberikan maaf, tidak memberikan ridho, Allah tidak akan memberikan ampunan. Kita punya salah kepada manusia ini, kemudian kita menyesal, kita istighfar kepada Allah, kita banyak tahajud, kita banyak sedekah, kita banyak baca Quran, belum diampuni sama Allah. Walaupun kita sudah menjadi wali min awliyaillah sekalipun, misalnya kita menjadi wali Allah sekalipun, misalnya banyak ibadahnya, tapi kita punya salah kepada manusia, salah kita kepada manusia tidak mungkin diampuni oleh Allah sampai kita mendapatkan maaf dari manusia tersebut. Itu yang berat. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, atadrun manil muflis? Kalian tahu siapa itu orang yang muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Yang bangkrut. Ya, mereka sahabat mengatakan al-musrifina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut, yang pailit adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, sehingga dialah orang yang menjadi orang yang bangkrut. Kata Rasulullah SAW, al-muflis man ya'ti yawm al-qiyamah bi kasrati shalah wa shadaqah wa hajj, fa ya'ti wa qad daraba hadha wa akala ma la hadha wa qahdha hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khatayahum fa turihat alayh summa turiha finnar aw kama qala. Bukan itu muflis, bukan seperti itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut sesungguhnya adalah yang nantinya datang ke hari kiamat, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak, banyak sedekahnya, banyak mengajinya, banyak sholatnya ketika di dunia, pahalanya banyak. Tapi selain pahalanya banyak, salahnya kepada manusia banyak juga. Sedikit-sedikit ngejek orang, sedikit-sedikit ngomongin orang, sedikit-sedikit menyakiti hati orang lain, sedikit-sedikit mengambil harta orang lain. Tapi sekali itu, ya sekalipun seperti itu, dia ahli ibadah, banyak sedekahnya, sholatnya, zikirnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat? Maka setiap masing-masing daripada manusia yang pernah didoliminya, pernah dia berbuat salah kepadanya, akan menuntutnya di hari kiamat. Si fulan menuntut, ya Allah ini pernah mengambil harta anak, ya Allah ini pernah memukul anak, ya Allah ini pernah menggunjing anak, ya Allah ini pernah mengambil hak anak, ya Allah ini pernah menuduh anak dengan tuduhan seperti ini, seperti itu. Semuanya menuntut. Dan tuntutan di saat itu bukan tuntutan harta, tapi yang dituntut adalah tuntutan pahala. Pahala kita dituntut oleh mereka nantinya. Pahala sholat kita, ibadah kita itu pun kalau kita punya pahala, akan dituntut oleh mereka. Maka Allah Maha Adil. Allah tidak akan mendolimi dan membiarkan orang-orang yang terdolimi di saat mereka di dunia, tidak akan dibiarkan haknya. Allah akan memberikan hak mereka. Karena mereka menuntut dan kenyataannya memang seperti itu, maka Allah SWT akan menentukan bahwasanya pahala orang yang berbuat dolim tadi itu diambil sekian untuk orang yang pernah ya, digunjingnya, sekian untuk orang yang pernah dipukulnya, sekian untuk orang yang pernah dituduhnya, sekian untuk orang yang pernah disakitinya, dan seterusnya. Sampai katanya Rasulullah SAW, sampai pahala orang itu habis. Habis karena tuntutan orang-orang yang pernah dia berbuat zalim kepada mereka itu, habis. Padahal kata Rasulullah SAW, masih ada orang-orang yang masih menuntut, belum dapat bagian ini. Ya Allah, aku pernah berbuat salah dia sama anak. Mana bagian anak? Pahalanya sudah habis. Selesai. Tidak, kata Rasulullah SAW. Ketika masih ada orang-orang yang menuntutnya, menuntut pahalanya padahal pahalanya sudah habis, maka dosa orang itu, dosa orang itu yang nanti dipikul, dipindah, ditanggung oleh orang yang berbuat zalim. Diambil dosanya, yang semua orang di saat itu keberatan, merasa susah dengan dosa yang dipikulnya, akan diringankan oleh Allah dosa mereka dengan dipindah kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. dosanya dipindah, dosanya dipindah. Akhirnya jadi apa? Dosanya jadi lebih banyak daripada pahalanya. Karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya, na'udzubillah, kemudian dicerumuskan oleh Allah SWT dalam nerakanya, dalam azabnya. Padahal orang itu datang di hari kiamat bawa banyak pahala loh, tapi ternyata habis pahalanya, bahkan masih bukan habis tapi masih dimenanggung dosa-dosa orang lain, ditanggung dosa-dosanya orang lain itu. Jadi jangan sampai seperti itu, termasuk hibah ini. Kalau kita mengatakan tentang orang lain, oh fulan itu ya kok, kok orang itu suka ya mulutnya ya suka ngomong kata-kata yang tidak baik, orang itu suka begini ya, orang itu, kita sebutkan kejelekannya walaupun kenyataannya seperti itu. Berarti kita akan memberikan pahala ibadah kita kepada orang tersebut nantinya di hari kiamat. Kalau kita tidak dapat maaf ini, kalau kita tidak dapat ridho, dan harus kalau kita meminta maaf harus kita sebutkan, ya fulan, ana sebutkan kamu begini-begini di hadapan orang ini, orang itu, ana sebutkan kamu begini, oh ya sudah tidak apa-apa, ana maafkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, baru dapat maaf. Kalau tidak, dia akan dituntut. Makanya pernah Imam Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, pernah ada orang yang datang kepada beliau kemudian berkata kepada beliau, ya Imam, ana mendengar seseorang, si fulan itu, mengata-ngataimu, menyebutkan kejelekanmu, kekuranganmu, kamu mengatakan kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kurang ajar ya. Kalau kita mungkin kurang ajar ini. Siapa orang itu mengata-ngatai kita? Imam Hasan Basri tidak. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, langsung cari makanan di rumahnya. Kemudian ditaruh di talam. Diwadahi di talam makanan tersebut. Kemudian dikatakan kepada orang tadi itu, ana minta tolong sama kamu ya. Tolong bawakan makanan ini dan berikan kepada orang yang mengata-ngatai ana. Karena orang tersebut berarti telah berbuat baik kepadaku. Karena orang tersebut berarti telah memberikan pahala kebaikannya untuk ana. Nah, ana tidak bisa membalas apa-apa, hanya membalasnya dengan makanan ini. Katakan syukron, terima kasih, jazakallahu khair. Kalau kita tidak ada yang seperti ini ya. Kita balas dengan makanan tapi saat talam-talamnya kita lempar mungkin. Tapi ini nih Imam Hasan Basri seperti ini. Akhlak beliau ini, kalau kita memang mau jujur, kalau kita mau berpikir panjang, kita mestinya kita lebih terima kasih, lebih gembira kalau ada orang yang menggunjing kita. Kalau perlu kita suruh ini, kamu ya gunjing anak ya. Nanti anak kasih pulus loh, enggak apa-apa. Jadi kamu tahajud kan tadi malam ini. Nah, pahala tahajud kamu berikan anak. Dengan cara apa? Kamu gunjing anak. Jadi anak enggak usah tahajud banyak, enggak usah. Jadi sudah dapat pahalanya orang-orang yang tahajud dengan menggunjingnya. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini, beliau berkata, "Lau irtabtu ahadan lagtabtu walidayya, li'annahuma ahaq bihasanati." Katanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau aku mau berbuat hibah, kalau aku mau menggunjing orang lain, kalau aku mau menyebutkan kekurangan, kejelekan orang lain, maka aku akan menyebutkan kekurangan dan kejelekan orang tuaku sendiri. Aku akan katakan orang tuaku ini bahlul, hitam, gini, gini. Biar apa? Biar pahalaku aku berikan kepada orang tuaku. Daripada aku berikan kepada orang lain. Dengan menyebutkan kejelekan orang lain, berarti aku memberikan pahalaku kepada orang lain. Lebih baik aku berikan kepada orang tuaku. Ini contoh, jangan nanti kamu pulang, kamu sebutkan orang tuamu kejelekannya ya. Ya, artinya kalau kita mau menggunjing, tidak kuat ini sudah 3 tahun anda tidak menyebutkan kejelekan orang. Kangen rasanya. Kejelekan orang tuamu sebutkan daripada kamu memberikan pahala kepada orang lain. Kalau kamu mau. Sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu, termasuk hibah di zaman Rasulullah SAW, salah satu daripada istri Nabi pernah menyindir, salah satu daripada istri Nabi pernah menyindir tentang madunya, namanya madunya. Ya, ketika disindir, ini nyindiran padahal bukan terus terang, menyindir kalau istri Nabi yang lain itu tidak tinggilah badannya, posturnya, tapi pakai sindiran, Nabi marah ketika itu. Sampai Nabi mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr la mazajathu. Hai wahai fulana, kamu telah mengucapkan kata-kata yang andai kata-kata kamu yang singgiran itu, itu dicampur dengan air lautan. Air lautan itu akan berubah rasanya. Dengan sebab kata-kata yang kamu ucapkan. Artinya apa? Dari beratnya, dari besarnya pengaruh kata-kata yang diucapkannya, bisa merusak dan merubah rasa air laut sekalipun. Bahaya, sampai Nabi marah dan merah wajahnya di saat itu kepada istrinya yang menyindir, bukan terus terang, apalagi kalau terus terang. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada dua orang wanita yang sedang berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Kemudian dua orang yang berpuasa sunnah ini di saat puasa duduk majelis, duduk bareng, ngomongin orang. Ini biasa, kadang-kadang perempuan ini sukanya ngomongin orang. Kadang-kadang laki pun juga, bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Bahkan kadang-kadang ustad-ustad ini juga tidak terasa. Ustad-ustadnya ini kadang-kadang ikut-ikutan juga terjerumus, ikut arus. Mestinya kalau ada orang yang menggunjing, diingatkan. Mungkin kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak sadar. Kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu lama-kelamaan akhirnya menyebutkan kekurangan orang lain, tidak sadar. Tanpa kita sadari kadang-kadang seperti itu. Hatta ustad kadang-kadang juga tidak sadar loh. Namanya riba itu. Nah, kalau kita mendengar orang lain di majelis, di perkumpulan, ada orang yang menghibah, ingatkan. Bisa jadi dia tidak sadar. Bisa jadi dia tidak berpikir kalau itu adalah riba. Maka kita katakan, ya fulan itu riba. Jangan kamu mengatakan seperti itu tentang saudaramu. Jangan. Sebutkan kebaikannya aja. Bukankah setiap manusia ada kebaikannya? Jangan disebutkan kejelekan dan kekurangannya. Sebutkan kebaikannya. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, Man taba indahu akhuhu al-muslim falam yansurhu wa huwa yastati'u nasrahu azallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Rasulullah sabda, jika ada satu perkumpulan, kemudian dalam perkumpulan tersebut ada saudara kamu yang disebutkan kejelekannya dan kamu tidak membelanya, kamu tidak mengingatkan mereka, padahal dia bisa mengingatkan mereka, dia bisa membela saudaranya itu yang dihibah, yang digunjing, maka Allah akan menghinanya di dunia dan akhirat. Allah akan menghinanya di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah. Dan sebaliknya, jika ada dalam perkumpulan ada seseorang yang mengingatkan orang lainnya untuk tidak menggunjing orang lain, jangan kamu sebutkan seperti itu hibah, jangan kamu sebutkan kejelekan orang lain, maka Allah SWT akan memalingkan dari wajahnya. Dari apa dipalingkan oleh Allah? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi dua orang wanita di zaman Nabi Muhammad SAW berpuasa, tapi di saat berpuasa majelis kumpul-kumpul menyebutkan kebaikan orang lain, kekurangan orang lain. Akhirnya karena mungkin kebanyakan majelis, kebanyakan ngomong sampai haus tenggorokannya. Siang-siang kepingin minum, mau membatalkan puasanya di saat itu. Mereka ini tidak tahu apa boleh membatalkan puasa sunnah atau tidak boleh. Akhirnya tanya, ngirim utusan kepada Rasul untuk bertanya, apa boleh dibatalkan puasa sunnah mereka? Ditanya Rasulnya, utusan itu datang kepada Rasul, utusan mereka. Ya Rasulullah, ini ada dua orang wanita puasanya puasa sunnah, tapi kemudian mereka kehausan, mau membatalkan puasanya. Apakah boleh dibatalkan puasanya Rasulullah? Rasulullah tahu dua orang yang berpuasa sunnah itu sedang hibah, tadinya menggunjing. Rasulullah tahu. Rasulullah ini kasaf lebih dari orang wali. Kalau orang wali aja tahu, apalagi Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hei, katakan kepada dua orang wanita itu, ambil ember dan suruh muntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Karena mereka telah berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi mereka sebenarnya memakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Muntahkan apa yang diharamkan, pasti mereka akan muntah. Muntah apa? Ketika betul-betul diperintahkan kepada mereka, mereka berusaha memuntahkan dan betul keluar darah hitam yang banyak dari mulut mereka ini. Ini akibat apa? Itulah kata Rasul, itu adalah akibat hibah mereka, gunjingan mereka menggunjing orang lain. Jadi ini puasa dari yang halal, tidak wajib dia puasa, tapi melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik enggak usah puasa sekalian. Kalau kita puasa tapi kita majlis menggunjing orang lain, menyebutkan kejelekan orang lain. Ya, oleh karena itu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, lebih baik aku berbuat 70 dosa. Lebih baik aku berbuat 70 dosa antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala daripada aku berbuat satu dosa tapi antara aku dengan manusia. Kalau aku berbuat 70 dosa tapi semuanya antara aku dengan Allah, Allah akan mudah memberikan ampunan untukku. Tapi satu dosa berkaitan dengan manusia, belum tentu manusia memberikan maafnya. Kadang-kadang manusia pelit dengan maafnya. Sampai seumur hidup tidak aku maafkan kamu. Kadang-kadang seperti itu. Sampai kapanpun tidak aku maafkan kamu. Kalau Allah tidak, kapanpun kalian. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musiu'un nahar. Wa yabsutu yadahu binnahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangannya setiap malamnya. Membentangkan malamnya setiap malamnya untuk apa? Menawarkan orang-orang yang bermaksiat di siang harinya untuk diminta ampun kepada Allah SWT. Membentangkan tangannya setiap pagi untuk memberikan maaf bagi orang yang bermaksiat di malam hari kalau mau meminta ampun kepada Allah. Kalau mau meminta ampun. Cuma sayangnya kadang-kadang manusia bermaksiat, melanggar perintah Allah SWT, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi tidak mau minta ampun, tidak mau istighfar, tidak mau menyesal. Dosa demi dosa terus dia lakukan. Ini yang muskilah. Ini yang musibah. Kalau orang berbuat dosa sekali dua kali itu manusia. Makhlul khata'un nisyan. Manusia memang tempat orang berbuat salah dan berbuat kelupaan. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang enggak sadar. Kadang-kadang terpleset ke dalam kemaksiatan. Namanya manusia tidak seperti malaikat. Tidak seperti para nabi. Mereka para nabi. Mereka para malaikat maksumin, mereka terjaga, mustahil berbuat maksiat dan berbuat kesalahan. Tapi manusia bisa aja terpleset. Tapi ketika terpleset dalam satu dosa, dalam satu kemaksiatan akan ingat kepada Allah. Walazina idza fa'alu fahisatan adzalamu anfusahum zakarullaha wa saghfara li dzunubihim. Ini manusia yang masih mendapatkan rahmat Allah. Ketika mereka terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kedzaliman, mereka akan mengingat kepada Allah. Ingat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah SWT. Ini yang tidak masalah. Walaupun berbuat dosa, tapi masih ingat. Masih ada hidayat untuk meminta ampun. Ini dosa demi dosa, tidak ada sedikit pun penyesalan. Tidak ada sedikit pun niat untuk berhenti. Tidak ada sedikit pun dia niat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ini yang musibah. Dan ini biasanya yuri susu al-khatimah. Perasaan seperti ini. Perasaan orang yang melakukan dosa demi dosa tanpa ada penyesalan. Padahal dosa berapa kali sudah dia lakukan, ini biasanya menyebabkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah fatna minhum. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini oleh Imamul Haddad, kedua adalah an-namimah, yang diwanti-wanti oleh Imamul Haddad selain hibah adalah namimah. Apa namimah? Namimah itu mengucapkan kalimat atau menukil kalam orang lain kepada orang lain dengan niat mengadu domba. Itu namimah. Dengan niat mengadu domba. Tahukah kamu Fulan? Iya, tahu anak Fulan. Kenapa? Fulan itu mengatakan kamu itu begini-begini. Dengan niat biar bermusuhan antara Fulan dengan Fulan itu. Tadi Fulan itu mengatakan kamu begini-begini. Kamu ucapkan kepadanya dengan niat biar berantem ini. Ini kalimat hibah, kalimat namimah. Dan namimah termasuk dosa besar. Harus dihindari. Ya, oleh karena itu setiap ucapan yang kita dengar jangan kita langsung mempercayai. Bisa jadi itu niatnya namimah, bisa jadi itu niatnya mengadu domba. Dan adu domba dilarang oleh Allah SWT untuk masuk surganya. La yadkhulul jannata qattatun. Qattatun yani namamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Syarrunnas man yati syarrunnas zal wajhain. Menjadi haula bi wajah wa haula bi wajah. Sejelek-jelek manusia itu orang yang mempunyai muka dua. Dia ngomong kepada orang dengan kata-kata seperti ini, ngomong dengan yang lain kata-kata yang berbeda agar bermusuhan. Ini sejelek-jelek manusia. Namam. Dan itu bahaya. Ya, karena mengadu domba. Orang sebaliknya. Kita dianjurkan malah mendamaikan antara dua orang, mendamaikan antara dua kelompok, bukan mengadu domba. Ya, apalagi sekarang musimnya medsos ini. Media sosial, Facebook, WhatsApp dan seterusnya. Ya, jangan mudah-mudah kita menukil WhatsApp yang kita dapatkan dari orang, kita nukil, kita pindah, kita sebarkan, kita share ke orang lain, ke grup yang lain. Kita ikut dosa besar di situ, na'udzubillah. Kalau kita akhirnya mengadu domba, ya, apalagi kalau tidak jelas lagi kebenarannya. Ya, pernah seseorang, ketika seseorang ingin membeli budak di zaman dahulu masih ada, ya, jual beli budak. Ketika seseorang mau beli budak, kemudian pergi ke pasar, dia menawar akan budak tertentu. Kemudian ditanya, ini budak apa ada kekurangannya apa enggak? Maka dikatakan oleh penjualnya, ini budak tidak ada kurangannya kecuali satu aja kekurangannya. Tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Cumanya ini budak ini cuma suka namimah aja, suka menggadu domba aja. Kemudian pembelinya itu menganggap remeh, menganggap ah cuma suka mengadu domba, tidak masalah. Dibeli suami istri ini, sampai di rumah baru beberapa hari sudah mulai dengan kebiasaannya mengadu domba. Apa yang dilakukan oleh budak tersebut? Dia datang kepada istrinya, kepada istri tuannya. Kemudian istri tuan dia mengatakan kepada istri tuannya, hei wahai fulana, kamu tahu enggak suami kamu itu pergi dari pagi-pagi hari sampai datang malam hari baru datang ke rumah. Kamu tahu enggak suami kamu itu ngapain di luar rumah itu selama itu? Ya bekerja. Oh bukan, katanya dia. Bukan bekerja, tapi dia selingkuh dengan wanita orang lain. Yang bekerja itu normalnya pagi sampai siang atau paling akhir lah sampai sore udah datang. Ini sampai malam, itu bukan bekerja, padahal bekerja. Ini jeleknya orang yang suka ngadu domba ini. Benar, akhirnya ragu. Nah, ini mestinya seorang yang mendapatkan kabar ini jangan mempercayai. Ini dipercayai. Ini akhirnya kadang-kadang kehidupan rumah tangga seseorang rusak karena diadu domba oleh orang lain, difitnah oleh orang lain. Karena dipercayai, akhirnya ribut antara suami istri sampai cerai. Padahal tidak benar apa yang dikatakan oleh orang lain tentang suaminya atau tentang istrinya. Jangan mudah mempercayai orang lain. Bisa jadi itu fitnah dan bisa jadi memang tujuannya untuk merusak hubungan antara suami istri, hubungan antara saudara, hubungan antara anak dengan orang tua. Difitnah seperti itu. Nah, akhirnya katanya budak tersebut, kalau kamu mau suami kamu itu betul-betul cinta kepada kamu dan tidak berpaling daripada kamu, hanya memiliki kamu aja, tidak mau kepada wanita yang lain. Suami kamu kan berjenggot. Nah, kamu cukur jenggotnya itu. Kamu cukur jenggotnya. Di malam hari ketika suami tidur, kamu ambil pisau, jenggotnya dicukur. Insya Allah dengan itu suami kamu akan jatuh cinta kepada kamu, mati untuk kamu. Benar, ana jamin. Katanya budaknya. Akhirnya dia budaknya ini datang lagi kepada suaminya dan mengatakan kepada suaminya, hei fulan, hei kamu tahu enggak selama kamu kerja di luar dari pagi sampai malam istri kamu ngapain? Di rumah. Oh tidak, istri kamu selingkuh itu. Dan istri kamu itu sudah mengharapkan kamu itu mati, tapi kamu enggak mati-mati. Dan istri kamu sekarang ini sedang merencanakan untuk membunuh kamu. Dan ketahuilah, nanti malam istri kamu akan mengambil pisau dan akan menyembelih lehermu. Betul, iya. Kalau enggak percaya kamu tidur aja malam nanti. Istrinya pura-pura tidur ini. Suaminya pura-pura tidur. Istrinya mengambil pisau di malam hari, dikira suaminya tidur, mau dicukur jenggotnya supaya suaminya cinta mati kepada istrinya. Ketika suaminya melihat istrinya bawa pisau mendekati lehernya, langsung diambil pisau itu oleh suaminya dan dibunuh istrinya. Meninggal. Istrinya dibunuh, keluarga istri tidak terima, dibunuh suaminya. Akhirnya antara keluarga suami dengan keluarga istri bentrok. Menjadi fitnah. Gara-gara seorang budak yang suka mengadu domba. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT taufik dan hidayatnya. Dijauhkan daripada segala sifat yang tercela, segala sifat yang dimurkai oleh Allah SWT, dan dihiasi kita semuanya dan orang-orang kita cintai, anak keturunan kita, dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang berupa akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlak usaha saleh. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah.